Udah di sini aja. Mau kemana sih? Duduk dulu aja. Emang udah enakan? Emang udah lega? Yakin? Tuh kan mau lagi. Makanya dibilangin di sini aja gak percaya sih. Mau kemana lagi? Ketemu Besti ya? Udah duduk lagi aja. Nah gitu dong. Duduk manis di sini. Ih, buru-buru amat. Duduk lagi dong. Foto-foto sama bestinya nanti aja. Duduk dulu, sini. Diare bikin semuanya jadi stop. Boro-boro nongkrong bareng besti, malah buru-buru nongkrong di WC. Baru, Entrostop Cair. Praktis, formula herbalnya, cepat stop diare. Entrostop Cair. Diare stop, aktivitas non-stop. Baca peringatan perhatian. Baca aturan pakai dari PT Kalbe Farma.